Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durar al-Bahiyah karya Syaukani rahimahullah, masih dalam pembahasan haji. Pada kesempatan yang lalu terkait dengan pembahasan haji, kita telah sampai pada pembahasan pelaksanaan haji sampai pada tanggal 10, yaitu hari nahar. Secara ringkas kita sebutkan bahwa pelaksanaan haji dimulai tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Jemaah haji di pagi hari waktu duha pergi ke Mina tanggal 8, ini disebut hari tarwiyah. Hari tarwiyah, jemaah haji waktu duha pergi ke Mina dan menetap di Mina sampai waktu duha berikutnya, jadi kurang lebih sehari semalam. Sholat 5 waktu di Mina. Dengan sholat qasran la jam'an, yakni sholat yang dikosor tanpa dijamak. Masing-masing sholat pada waktunya qasar dan tidak dijamak. Walaupun penduduk Mekah tetap melakukannya dengan qasar. Kemudian tanggal 9 di waktu duha juga jemaah haji pergi ke Arafah. Tanggal 9 ini disebut hari Arafah. Mereka menuju ke Arafat, padang Arafah. Di Arafah jemaah haji menetap wukuf di Arafah sejak selesai sholat zuhur sampai sholat maghrib atau sampai waktu maghrib. Ya. Mereka melakukan sholat zuhur dan asar jamak qasar. Melakukan sholat zuhur dan asar jamak qasar di waktu zuhur, kemudian khutbah Arafah sampai selesai, kemudian melakukan amalan-amalan talbiyah, zikir, doa, terus sampai waktu maghrib. Masuk waktu maghrib berarti tanggal 10. Tanggal 10 tapi malam ya, 10 malam. Jemaah haji pergi ke Muzdalifah. 10 malam jemaah haji pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah mereka melakukan salat maghrib dan isya, jamak dan qasar. Di Muzdalifah mereka melakukan salat maghrib dan isya, jamak qasar. Amalannya adalah mabit. Mabit di Muzdalifah. Mabit artinya bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh, dan melakukan sholat subuh di Muzdalifah. Ya. Setelah itu berzikir, berdoa sampai menjelang terbit matahari. Ini masih tanggal 10 ya, tapi pagi di Muzdalifah 10 malam. Ini 10 pagi pergi ke Mina. 10 pagi pergi ke Mina. Jadi balik ke Mina. Tanggal 10 ini disebut hari Nahr atau Idul Adha. Tapi untuk haji lebih akrab dengan nama hari Nahr. Nah, amalan pada tanggal 10 ada 4 amalan, yaitu melempar jumrah Aqabah waktunya setelah terbit matahari, kemudian menyembelih sembelihan hadyu, sembelihan haji. Kemudian menggundul tahallul, menggundul kepala yaitu tahallul, atau mencukur rambut, atau bagi wanita memotong sebagian rambut di ujung-ujung rambutnya untuk wanita. Ini amalan ketiga. Amalan keempat, tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah berarti dari Mina ke mana? Ke Makkah. Ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Ya. Sampai di situ pembahasan kita pada waktu itu, kita lanjutkan sekarang. Jadi tanggal 10 ada 4 amalan. Saya ulangi, pertama apa? Melempar jumrah Aqabah. Waktunya setelah terbit matahari, kemudian menyembelih sembelihan haji, bagi yang haji tamattu atau qiran, kalau yang haji ifrad tidak ada sembelihan, haji ifrad tidak ada sembelihan. Kemudian tahallul atau menggundul kepala bagi laki-laki lebih afdal, lebih utama. Kemudian tawaf ifadah. Kita bahas tentang tawaf sekarang. Tawaf pada tanggal 10 ini disebut tawaf ifadah. Tawaf ifadah atau disebut juga dengan tawaf ziarah. Tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Ulama sepakat bahwa tawaf ifadah atau tawaf ziarah ini termasuk rukun haji. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah, waqad ajma'al ulama 'ala anna hadha at-tawaf wa huwa tawaful ifadah ruknun min arkanil haji la yasihhu illa bihi. Dan ulama sepakat bahwa tawaf ini adalah tawaf ifadah. Dan itu merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Haji tidak sah tanpa tawaf tersebut. Jadi ini penting sekali ya. Semua macam-macam haji, ada berapa macam? 3 macam, ya kan? Haji tamattu, qiran, dan ifrad. Nah, semuanya wajib tawaf ifadah ini, rukun bahkan. Nah, untuk tawaf ifadah dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 ini. Ini tentang pelaksanaannya. Dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 ini. Dan itu sunnah. Dalam arti untuk tanggal 10-nya sunnah. Berarti tentang waktu pelaksanaan ada pembahasan ulama kapan dilaksanakannya. An-Nawawi juga menyebutkan wattafaqu ala annahu yustahabbu fi'luhu yawman nahri. Dan ulama sepakat bahwa disunnahkan melakukan tawaf ifadah ini pada tanggal 10. Setelah melempar jumrah tadi, setelah menyembelih unta atau kambing atau sapi, dan setelah tahallul. Ya. Tanggal 10. Nah, bagaimana kalau menunda? Bolehkah menunda tawaf ini untuk pelaksanaannya? Ada kelonggaran, boleh ditunda. Fa in akharahu anhu wa fa'alahu fi ayyamit tasyrik ajza'a wa la dama 'alaihi bil ijma'. Kalau dia mengakhirkan atau menunda dan melaksanakannya pada hari-hari tasyrik. Melaksanakannya pada hari-hari tasyrik. Nanti mungkin tanggal 11, 12 atau 13 ajza juga sah. Boleh. Wala dam 'alaih, dan tidak ada dam. Tidak ada kewajiban membayar dam. Bil ijma' dengan kesepakatan ulama. Ya, jadi ini tentang pelaksanaannya ya. Sunnah. Dan lebih bagus tanggal 10 setelah 3 amalan yang terdahulu. Tapi seandainya mau ditunda tanggal 11, 12 dan 13 juga boleh. Ketika seorang melaksanakan tawaf ifadah, dia kalau sudah melaksanakan yang 3 tadi, berarti dia sudah pakaiannya biasa, ya. Tidak lagi berpakaian ihram. Tidak lagi berpakaian ihram. Karena seperti yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadis, bahwa kalau seseorang telah melakukan amalan-amalan tadi, maka halal baginya segala sesuatu illan nisa, kecuali berhubungan dengan istrinya. Jadi tinggal satu larangan ihram. Kalau dia sudah melakukan tadi melempar jumrah, tahallul, sudah. Kata beliau, halalahu kullu syai illan nisa, halal baginya segala sesuatu kecuali wanita. Nah, sehingga dia ketika tawaf ifadah atau tawaf ziarah, dia sudah berpakaian seperti pakaian pada umumnya. Ya, tidak lagi pakai pakaian ihram. Kemudian kata ulama, Nah, di sini ada satu pembahasan. Kalau dia menunda, misalnya sampai malam dia belum juga tawaf. Ada dua pendapat, apakah kembali ke ihramnya atau tidak. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sampai waktu malam belum juga tawaf ifadah, dia kembali ke ihramnya. Pakai pakaian ihram lagi dan menjauhi larangan-larangan ihram. Ini pendapat sebagian ulama tabi'in. Kalau tidak salah ingat pendapat Urwah bin Zubair, kalau enggak salah ingat. Adapun dari ulama sekarang yang cenderung kepada pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Pendapat yang kedua, dan itu yang setahu saya difatwakan di Saudi Arabia oleh para ulama di sana, dia walaupun sampai malam belum juga tawaf, walaupun dia menunda, tetap pada kondisinya yang sudah lepas dari ihram. Jadi tetap pakaian-pakaian biasa, tetap seperti umumnya orang-orang, ya, dia sudah halal, ya, menjauhi larangan-larangan ihram tersebut. Nah, ini dua pendapat ulama tentang apa statusnya sebagai orang yang ihram terkait dengan tawaf ifadah atau tawaf ziarah. Kemudian terkait dengan tata cara tawaf ifadah, ada sedikit perbedaan dengan tawaf sebelumnya, tawaf qudum. Mungkin kita sedikit ingat, ketika tawaf qudum ada beberapa hal yang disunnahkan, yaitu apa? Ya, tentunya pakaian, ya, pakaian ihram, dan lebih khusus dia membuka bahu sebelah kanan, ya kan? Dengan pakaian ihram tersebut, dia buka bahu sebelah kanan, dia selempangkan kain ihramnya, letakkan di bahu kiri. Ya, sehingga nampak yang sebelah kanan. Nah, ini tentu untuk tawaf ifadah tidak ada. Dia sudah berpakaian pakaian biasa. Bahkan dia pakai minyak wangi pun boleh, tidak ada masalah. Ya. Kemudian perbedaan yang lain diantaranya adalah kalau tawaf qudum atau tawaf umrah dianjurkan untuk lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Disunnahkan seperti itu kalau bisa, kalau mampu. Ya. Tapi kalau desak-desakan ya enggak mungkin. Itu secara hukum kalau mampu ada ramal, lari-lari kecil. Tapi ketika tawaf ifadah itu juga sudah tidak ada. Dia berjalan biasa dalam tawaf ifadah. Nah, itu diantara perbedaannya. Untuk yang lain, sunnah-sunnah yang lain seperti mencium Hajar Aswad, kalau tidak bisa mengusapnya, kalau tidak bisa mengisyaratkan dengan tangannya dan mengatakan Allahu Akbar, ini semua sama. Tawaf ifadah juga dilakukan halal seperti itu. Begitu pula sholat 2 rakaat setelah tawaf itu juga tetap dilakukan. Jadi pelaksanaan yang lain yakni sama pada umumnya, ya, terkecuali beberapa pengecualian seperti yang tadi kita sebutkan beberapa contohnya. Kemudian bagi yang haji tamattu, bagi yang haji tamattu maka dia diharuskan sa'i lagi. Untuk yang haji tamattu maka dia diharuskan juga sa'i. Setelah tawaf, sa'i. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama, bagi yang tamattu, kalau begitu dia tawaf dua kali, sa'i dua kali. Jadi tawaf ketika datang, tawaf plus sa'i. Kemudian ketika ini tanggal 10 juga tawaf dan sa'i. Adapun yang haji qiran, yang saya ingat dari ucapan ulama, yakni dia cukup sa'i sekali. Ya. Cukup sa'i sekali. Wallahu alam, mungkin bisa kita lihat kembali masalah ini. Begitu juga yang ifrad. Ya. Kemudian setelah itu, ini berarti sudah selesai dari amalan tanggal 10. Ya. Ini amalan tanggal 10. Ingat sekali lagi ada 4 amalan. Melempar jumrah, terus apa? Menyembelih sembelihan hadyu. Yang ketiga, ya, tahallul, dan yang keempat tawaf, ya. Kalau enggak salah waktu itu kita sebutkan singkatannya ronhat, ya, bahasa Arab, singkatan bahasa Arab. Ronhat itu ra nun ha ta. Ra itu romi, melempar, nun itu nahar, menyembelih, ha itu halak, menggundul, ta itu tawaf. Ya. Nah, satu lagi terkait dengan amalan tanggal 10 ini, dari 4 amalan itu boleh diacak di dalam pelaksanaannya. Sunnahnya berurutan seperti tadi. Seperti yang tadi antum catat itu, pertama melempar, kedua menyembelih, ketiga menggundul, keempat tawaf. Itu sunnahnya begitu urutannya. Itu afdolnya. Tapi seandainya mau diacak, ada yang mau tawaf dulu, dia dari Muzdalifah langsung Mekah. Ya, tadi kan dari Muzdalifah, ya kan? Malam di mana? Muzdalifah. Malam atau 10 malam, ya kan? Ingat antum, ini tanggal-tanggal hijriah, ya. Jangan pakai tanggal syamsiah. Kalau tanggal hijriah 10 malam itu kemarin. Sekarang ini tanggal berapa misalnya? Anggap tanggal 15 misalnya. 15 malam itu kapan? Bukan nanti. Sekarang kita sore hari. Jam 4:30 lebih. Bukan malam tanggal 15 itu nanti. Tanggal 15 malamnya. Ya. Bukan nanti, tapi kemarin. Jadi sudah tanggal 15 sejak kemarin maghrib. Itu sudah mulai tanggal 15, berakhirnya tanggal 15 ya nanti maghrib. Nah, itu hijriah. Tapi kalau apa? Syamsiah. Nah, lain lagi. Syamsiah mulai tanggal mulai jam 12 sampai 12 lagi, ya kan? Malam. Nah, ingat, jadi kita katakan tadi tanggal 10 malamnya di Muzdalifah. Paginya tanggal 10 paginya. Mungkin ada yang mau langsung ke Mekah tawaf dulu. Ya. Dia pikir mungkin, wah, kalau saya ke Mina dulu ramai, banyak orang di Mina sekarang. Mungkin di Mekah sepi sekarang. Saya mau tawaf sepi, langsung dia ke Mekah. Kemudian tawaf dulu. Boleh. Ya. Atau ada yang mau melempar dulu seperti urutan tadi, boleh. Ada yang mau langsung ke tempat penyembelihan dulu, boleh. Jadi itu amalan-amalan dari 4 yang ada boleh diacak. Namun untuk halak tahallul, ya, dilakukan salah satunya dulu baru tahallul. Itu sebagian yang saya ingat dari keterangan ulama bahwa lakukan yang salah satu dari tiga itu kemudian tahallul. Terus diacak terserah mau mana dulu. Selanjutnya, setelah amalan pada tanggal 10, maka berikutnya amalan pada tanggal 11. Tanggal 11, kemudian 12 dan 13, tiga hari ini disebut hari tasyrik. Hari tasyrik. Jadi kalau antum urutkan tadi mulai tanggal 8, 8 hari tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahr, 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, ini nama-nama harinya. Ya. 8 hari tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahr atau Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasyrik. Nah, lebih khusus lagi tanggal 11 juga bisa disebut Yaumul Qarr, hari Al-Qarr. Al-Qarr itu artinya menetap. Ya. Jadi kalau selama ini jemaah haji kesana kemari dari satu tempat ke tempat yang lain, tanggal 11-nya sudah menetap di situ sampai 12-13 menetap di situ. Makanya tanggal 11 juga disebut Yaumul Qarr, hari Al-Qarr, yakni hari menetap. Ya. Untuk amalan tanggal 11, 12 dan 13 intinya hanya satu amalan. Intinya hanya satu amalan, yaitu melempar tiga jumrah di tiap harinya. Melempar tiga jumrah di tiap harinya. Ya, itu amalan yang, atau bisa kita katakan dua amalan begitu ya. Ya, yang kedua adalah mabit bermalam. Ya, walaupun dia sifatnya itu apa, hanya diam saja, tapi ini kan termasuk amalan ya. Karena dia tidak boleh bermabit bermalam di tempat lain. Jadi ini termasuk amalan. Makanya sudah kita katakan dua amalan paling tidaknya. Yang inti yaitu apa? Melempar tiga jumrah, jamarat atau jumrah, dan al-mabit bermalam. Nah, kita bahas dua amalan tersebut. Untuk amalan yang pertama yaitu melempar jumrah. Al-jumrah itu kalau dalam bahasa Arab ya al-jamarat. Itu ada tiga. Yang pertama disebut al-ula. Al-ula, kemudian yang kedua al-wusta. Kemudian yang ketiga al-kubra. Al-ula artinya yang pertama, atau as-sughra yang kecil. Yang kedua al-wusta pertengahan. Yang ketiga al-kubra yakni yang terbesar. Atau disebut juga al-aqabah. Yang ketiga juga disebut al-aqabah. Al-kubra atau al-aqabah. Ya. Nah, kalau sejarahnya ya dari kisah-kisah yang disebutkan dulu Nabi Ibrahim ketika hendak melakukan perintah Allah berupa ujian besar yaitu menyembelih putranya Ismail, di situ digoda oleh syaitan kemudian dilempar oleh beliau. Nah, ini kisah dan sejarah al-jumrah atau jamarat. Ya. Sehingga amalan ini paling tidaknya mengingatkan kita kepada sejarah perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam melaksanakan ujian dari Allah, ujian berat sekali. Bagaimana mereka sabar dan mereka berusaha untuk menghalau segala godaan-godaan syaitan. Ya. Nah, ini jumrah. Disunahkan bagi orang yang melakukan haji beberapa amalan, dan tentunya kalau jumrah jelas hukumnya merupakan suatu hal yang wajib di dalam pelaksanaan haji, tapi pada pelaksanaan yang wajib ini ada beberapa sunnah yang dilakukan. Di antara hukum-hukum melempar jumrah, yang pertama tentang waktu. Waktu melempar jumrah adalah kapan? Setelah tergelincirnya matahari, setelah masuknya waktu zuhur. Ini berbeda dengan tanggal 10 hari Nahr. Tadi kita sebutkan untuk jumrah Aqabah, kapan melimparnya? Setelah terbit matahari. Nah, ini bedanya ya. Jadi tanggal 10 hanya satu jumrah yang dilimpar, yang paling besar saja, paling ujung, jumrah Aqabah, dan waktunya setelah terbit matahari. Ini tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 lain. 11, 12, 13 melempar 3 jumrah. Masing-masing hari melempar 3 jumrah. Dan kapan waktunya? Setelah tergelincirnya matahari. Ya, ini setelah masuknya waktu zuhur. Ini perlu diingat-ingat perbedaannya. Ya, karena dulu Nabi SAW dan para sahabat menunggu-nunggu waktu sampai tergelincir matahari baru maju melempar. Artinya tentang waktu ini gak sembarangan. Ini ibarat waktu sholat ya. Kita misalnya jam berapa? 11 lebih 30 belum masuk duhur. Ya, kita kan tunggu saja ya kan. Sampai masuk duhur baru kita sholat. Nah, Nabi ketika mau melempar jumrah juga seperti itu. Nunggu-nunggu sampai datang waktu tergelincirnya matahari baru beliau melempar. Ya. Nah, ini sangat penting untuk kita tekankan. Kenapa? Karena sebagian jemaah haji, dan ya disayangkan sebagiannya dari Indonesia, bahkan banyak ya, banyak dari jemaah haji Indonesia yang melanggar waktu ini. Ya. Melemparnya sejak pagi hari. Kenapa? Ya, sepi. Ya, bukan waktunya, tentu saja sepi. Ya. Nah, ini keliru. Salah besar. Wallahu alam, yang seperti itu tidak sah. Dia wajib mengulang melempar jumrah pada waktunya. Ini terkait dengan waktu. Dan waktu memanjang sampai malam masih ada. Jadi kalau memang kita khawatir waktu tersebut berdesak-desakan ya, waktu longgar, bisa sampai malam pun tidak ada masalah. Dan mungkin kalau mencari waktu yang agak longgar ya, bisa tanya yang berpengalaman ya. Biasanya yang agak longgar itu kapan ya, agak luang itu kapan, apakah malam atau justru ketika panas-panasnya tersebut orang jarang ke sana, itu perlu dilihat. Tapi sekarang ini wallahu alam sudah begitu banyak kemudahan ya, sudah difasilitasi berapa tingkat, mau melempar di tingkat keberapa, dasar atau pertama, kedua atau ketiga ya, masing-masing diberi jalur yang khusus, jalur yang mestinya tidak bertabrakan. Adapun seperti kemarin kecelakaan itu, yaitu karena memang ada sebagian yang tidak taat peraturan sehingga terjadilah kecelakaan itu. Nah, ini kesalahan sebagian orang berakibat fatal ya, karena memang jalan itu sudah diatur ya. Jadi satu jalur, kayak kita jalan-jalan tertentu itu kan satu jalur. Kalau ada yang melanggar ya, tabrakan akhirnya ya. Nah, jadi dibikin satu jalur sudah sampai keluar dari jalur tersebut, begitu banyak dimudahkan. Begitu juga apa tiang tugunya jumroh itu yang dilempari itu pun dibesarkan, lubangnya pun dibesarkan, sudah banyak kemudahan di masa-masa ini. Kemudian diantara tuntunan dalam lempar jumrah seperti yang kita sebutkan bahwa tiap lemparan berapa kali tiap jumrah berapa kali lemparan 7 kali ya. Tiap kali dengan 1 kerikil. Jadi kalau tanggal 11 kita melempar, paling tidaknya kita sedia berapa kerikil? 31 ya, 7 kali 3. Begitu. Kemudian juga ini perlu kita ingatkan tadi bahwa tiap kali lemparan 1 kerikil. Jadi 7 kerikil itu masing-masing 1 kali melempar. Jangan mau dijamak ya, 7 kerikil langsung sekaligus. Karena ada sebagian jemaah haji mau praktisnya saja, 7 kerikil sudah langsung sekali. Nah ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Begitu pula misalnya 1 kali lemparan dia 7 kali, tapi masing-masing lemparan 2 kerikil sehingga 14 kerikil, ini juga tidak boleh. Jadi ikuti apa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali melempar 1 kerikil, ini ada 7 kali lemparan. Kemudian dalam melempar juga intinya adalah masuk ke lubang itu. Bukan intinya itu kena tiang itu, tapi intinya masuk ke lubang itu. Ya, haud ke lubang tersebut. Kemudian tiap kali melempar membaca Allahu Akbar. Disunnahkan untuk membaca takbir. Demikian pula ukuran kerikil telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kurang lebih sebesar ujung jari kelingking. Ya, mungkin setengahnya ruas jari paling depan nih jari kelingking, setengahnya kurang lebih segitu, ya. Itu yang ditentukan Rasulullah SAW kurang lebih yakni sebesar itu. Dan beliau SAW bahkan memberikan keterangan yang sangat jelas kepada para sahabat sambil mencontohkan kerikil tersebut. Beliau pegang, kemudian beliau perlihatkan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian beliau pun mengatakan bimitsli hadza farmu, dengan kerikil yang seperti ini mestinya kalian melempar. Wa iyyakum wal ghulu fid din. Jangan sekali-kali kalian berlebih-lebihan dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Yang menghancurkan umat sebelum kalian itu sikap berlebih-lebihan. Jadi sedemikian jelas Nabi terangkan. Ya. Tapi karena kebodohan umat ini tidak mau belajar, sehingga terkadang orang melempar dengan yang lebih daripada itu. Terkadang melempar dengan sandal, dengan payung, dengan dari mana tuntunan siapa yang seperti itu. Ini bukan sedang melempar setan. Ya, kalau dulu cerita itu kan zaman dulu. Sekarang kita melakukan tuntunan apa yang disyariatkan. Ya. Begitu. Jadi ikuti Rasulullah SAW dalam tata cara melempar. Kemudian disunnahkan juga, yakni masing-masing melempar sendiri-sendiri, dan dibolehkan bagi sebagian orang yang tidak mampu melempar untuk diwakilkan. Dalam hal ini boleh, ya. Misalnya ada orang yang merasa keberatan karena usia atau karena sakit, dibolehkan baginya untuk mewakilkan kepada yang lain. Ini sesuatu yang boleh dan mungkin diwakilkan. Berbeda dengan yang lain seperti tawaf atau wukuf, ini ibadah-ibadah yang tidak diwakilkan. Tapi seperti melempar jumrah, ini boleh diwakilkan. Kemudian tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melempar yang pertama, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam maju, berjalan maju serong ke sebelah kanan. Nah, sebelum beliau melempar ke jumrah berikutnya, beliau di sisi sebelah kanan berdoa, menghadap kiblat, mengangkat dua tangan dan berdoa. Berdoa sampai waktu tertentu, baru kemudian beliau melanjutkan ke jumrah yang kedua, yaitu al-wusta, jumrah pertengahan. Nah, di situ baru beliau melempar jumrah yang kedua. Setelah apa? Berdoa. Nah, tata caranya sama. Tata caranya sama. Dan terkait dengan hal yang sifatnya teknis ya, yakni kalau jamaah haji itu semuanya tenang, tidak apa terburu-buru, tidak pula istilahnya apa kalut ya dengan suasana yang ada, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan ini juga termasuk yang satu jalur itu. Ya, kalau semuanya tenang, ketika misalnya desak-desakan berhenti di depannya, sudah berhenti, semua berhenti, begitu. Ketika jalan lambat, jalan. Nah, tapi ketika ada yang berhenti di depannya dan dia memaksa untuk jalan, nah ini jadi masalah nanti. Ya. Dan juga biasanya jamaah haji itu ngumpul di, misalnya ini lubang di depan saya, ya sudah orang itu di sini ngumpul, dia merasa banyak sekali, memang antri banyak. Padahal kalau dia mau sedikit melambung ke kiri atau ke kanan, ya melambung akhirnya di sisi sebelah kanan atau kiri, atau menghadap yang berkebalikan dengan arah kita. Bukan berjalan ya, tapi dia kan ini ada pagar keliling mengelilingi jamrah tersebut. Nah, kita melingkar sampai di hadapan orang yang datang. Nah, itu biasanya sepi di situ. Ya, sepi. Karena orang datangnya dari sini menghadap ke sana, nah, dia melambung, melingkar, nah di situ. Berhadapan dengan orang-orang yang datang untuk di tempat tersebut saja. Nah, di situ biasanya cenderung lebih sedikit orang-orang. Ya. Setelah dia melempar, baru berjalan berikutnya ke arah yang sama, dalam arti satu arah tadi, maju. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, pada lemparan kedua sama tata caranya, setelah selesai maka berjalan juga menyerong. Nah, sekarang menyerongnya ke sebelah kiri. Sebelum sampai ke jumrah terakhir, dia berdoa dulu. Dia berdoa dulu. Menghadap kiblat, angkat tangan, berdoa. Ya. Menghadap kiblat dan angkat tangan, kemudian berdoa sampai waktu tertentu. Ya, terserah dia. Kemudian baru menuju ke jumrah yang ketiga, yaitu al-kubra, yang terbesar, atau al-aqabah. Nah, tata caranya sama juga. Setelah selesai, kemudian berjalan maju sana. Tidak ada doa setelah itu. Ya. Jadi berdoanya setelah jumrah yang pertama dan kedua. Setelah jumrah Aqabah langsung jalan sudah, tidak ada doa setelahnya. Disebutkan dalam riwayat ini di antara dalil yang menyebutkan tadi beberapa sunnah tadi. Dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akhiri yaumin hina shallat dhuhr." Rasulullah SAW melakukan ifadah, tawaf ifadah min akhir yaum hina shallat dhuhr, dari akhir hari tersebut ketika salat zuhur, yakni setelah salat zuhur begitu nampaknya. Tsumma raja'a ila Mina, kemudian beliau kembali dari tawaf ifadah menuju ke Mina lagi. Ya. Ini masih tanggal 10 tadi. Tawaf ifadah kemudian kembali ke Mina lagi. Famakadha biha layali tasyrik, kemudian tinggal di Mina pada hari-hari tasyrik, malam-malam tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, 13 di Mina. Yarmil jamrata idza zalatish syamsu. Beliau melempar jumrahnya kapan? Kalau sudah tergelincir matahari. Kullu jamratin sab'a hasayat. Tiap jamrah 7 kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin. Bertakbir bersama tiap kerikil yang dilimparkan itu. Wa yaqifu 'indal ula, dan beliau berhenti pada jumrah yang pertama. Maksudnya berhenti tadi berhenti untuk doa tadi, ya. Bukan melempar di situ sudah berhenti. Bukan begitu. Tapi melempar kemudian nyerong ke kanan doa di sana. Wa 'indas tsaniyah, dan juga pada jumrah yang kedua. Seperti yang tadi kita sebutkan, doa setelah melempar jumrah yang kedua. Fayutilul qiyam, beliau panjang dalam doanya. Wayatadharra, dan sungguh-sungguh dalam berdoa. Wayarmis salisah, kemudian melempar dengan lemparan atau melempar yang ketiga kalinya, yaitu jumrah Aqabah. Tsumma la yaqifu 'indaha, kemudian beliau tidak berhenti di situ, yakni melempar kemudian jalan tidak lagi berdoa. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini juga ada hal yang perlu kita ingatkan bahwa sebagian jemaah haji ya mengharuskan mengambil kerikil itu di Muzdalifah. Nah, ini juga suatu kekeliruan. Mengambil kerikil di mana saja. Jadi ketika di Mina kita dapat kerikil, di jalanan ada kerikil, ambil sudah. Ya. Dari situ kemudian untuk melempar jumrah. Di sekeliling kemah misalnya ada kerikil-kerikil, ambil. Untuk kemudian dipakai melempar jumrah. Begitu. Ya, tidak harus diambil kerikil itu di Muzdalifah. Bahkan sebagainya lagi seolah-olah menjadikan amalan di Muzdalifah adalah untuk mengambil kerikil. Setelah dia ambil kerikil, masukkan botol, masukkan tempat, langsung jalan. Padahal di Muzdalifah seperti kita sebutkan itu tempatnya bermalam sampai subuh, sampai sholat subuh. Ya. Bukan sekedar berhenti untuk cari kerikil. Ini salah besar. Selanjutnya, begitu pula hari ke-12 dan ke-13, sama pelaksanaannya dalam hal melempar jumrah. ya, sama persis pelaksanaannya dalam hal melempar jumrah. Kemudian untuk amalan yang kedua yaitu al-mabit, bermalam. Ini juga termasuk amalan selama hari-hari tasyrik, terutama ya malam-malam tasyrik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk bermalam di Mina. Disebutkan dalam riwayat tadi, famakatha biha layali tasyrik, maka beliau tinggal di Mina pada malam-malam hari tasyrik. Sehingga di sini berarti untuk siangnya dia boleh misalnya pergi ke luar, ada perlu di Makkah, ke Makkah dulu ya, boleh. Tapi malamnya pulang, bermalam di Mina. Malam tidak boleh kemana-mana, yakni keluar Mina, tidak boleh. Malam bermalam di Mina. Nah, berapa ukuran bermalamnya? Ukuran bermalamnya ya, kata ulama, aghlabu al-lail, yakni mayoritas malam itu dia di Mina. Anggap misalnya malam itu ada 10 jam atau 12 jam. Kalau 12 jam ya 6 jam lebih dia harus di Mina. Ya, kalau malam itu 10 jam ya 5 jam lebih dia harus di Mina. Begitu. Kurang lebih patokannya ya, kalau ukuran pakai jam ya seperti itu. Intinya kata ulama bahwa mayoritas waktu malam dia berada di Mina. Mabit, bermalam di Mina. Ya. Makanya untuk di Mina juga ada batasan-batasan wilayah Mina. Sebagaimana di Arafah ada batasan-batasannya. Waktunya wukuf ya harus masuk ke wilayah Arafah. Enggak sembarangan mau kemana-mana, tidak boleh. Ini kita sedang ibadah. Bagaimana ada aturan waktu, ada aturan tempat, ya kan? Nah, begitu pula dalam mabit, Mina pun diberi batasan-batasan, jangan sembarangan. Ya, dia mau jalan-jalan kemana, nggak boleh. Ini wilayah Mina atau bukan? Kalau ini wilayah Mina, silahkan kamu di Mina. Kalau tidak, nggak boleh. Untuk malam hari-hari tasyrik, ya, mabit di Mina. Kemudian terkait dengan tanggal 11, 12, dan 13 juga di hari-hari tasyrik itu disunnahkan untuk memberikan khutbah bagi Amir Haji, tapi tidak wajib ya. Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan Asy-Syaukani rahimahullah, wa amma istihbabul khutbah fi wasati ayami tasyrik fali hadis Busra bintu Nabhan. Adapun tentang disunnahkannya khutbah di tengah-tengah hari-hari tasyrik, berdasarkan hadis Busrah bintu Nabhan yang mengatakan khatabana Rasulullah SAW yauma ar-ru'us faqala ayu yaumin hadza, qulna Allah wa rasuluhu alam, qala alaysa awsat ayyam tasyrik, akhrajahu Abu Dawud wa rijaluhu rijalus sahih. وأخرج النحو أحمد من حديث أبي بصرة أبي بصرة ورجاله رجال الصحيح وأخرج نحو أبو داود عن رجلين من بني بكر. Jadi ini ada tiga hadis atau tiga jalan hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW melakukan khutbah di hari-hari tasyrik. Ya. Namun sekali lagi ini sunnah. Pada praktiknya sekarang, ya setahu saya ya, Amir Haji yang diselenggarakan umum ya hari Arafah, hari-hari tasyrik. Sehingga saya tidak. Tapi ada yakni semacam ceramah-ceramah ya di masjid-masjid tetap ada. Terutama di sana ada Masjid Khaif. Di Mina itu ada Masjid Khaif, masjid tua. Ya kalau bangunannya sekarang sudah modern ya. Tapi itu masjid-masjid yang sangat tua. Sejak zaman para nabi dulu, di sebagian hadis disebutkan salat di situ kalau tidak salah ingat ya, 70 nabiyyin. 70 nabi salat di masjid itu. Ya, Masjid Khaif yang terletak di Mina. Jadi kalau begitu itu masjid termasuk masjid yang sangat tua. Ya. Nah, untuk pelaksanaan haji sekarang ini di Masjid Khaif selalu ada pengarahan-pengarahan ceramah-ceramah di hari-hari tasyrik tersebut. Letaknya ya tidak jauh dari tempat melempar jumrah itu. Selanjutnya juga di sini ada yang ketinggalan, untuk hari Nahar juga disebutkan ada sunnah memberikan khutbah juga, pengarahan-pengarahan kepada jemaah haji. Selanjutnya pada tanggal 13 ya atau 12. Pada tanggal 12 boleh seorang jemaah haji mengakhiri hajinya sehingga tanggal 13 sudah tidak ada lagi amalan haji. Ini disebut dengan nafar awal. Jadi dia pergi di awal. Pergi di awal, nafar awal ini yakni pada tanggal 12. Jadi dia mempercepat. Tapi disebutkan oleh para ulama bahwa kalau dia mau mengakhiri pada tanggal 12-nya sebelum tenggelam matahari, yang artinya masuk tanggal 13, ya kan? Sebelum tenggelam matahari pada hari 12 itu, dia harus sudah keluar dari wilayah Mina. Sebelum tenggelam matahari pada tanggal 12, yang dengan itu berarti masuk tanggal 13, maka dia sudah harus keluar dari wilayah Mina. Kalau sampai tenggelam matahari masih di wilayah Mina, maka dia wajib menyempurnakan sampai tanggal 13. Kalau sampai tenggelam matahari dia masih di wilayah Mina, dia wajib menyempurnakan haji sampai tanggal 13. Nah, tanggal 13 nanti baru selesai setelah melempar jumrah sudah. Nah, selesai hajinya. Nah itu nafar tsani, disebut nafar tsani, yakni pergi meninggalkan dan menyelesaikan ibadah haji pada kali yang kedua. Yang pertama tanggal 13 kalau mau ya, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Allah Azza wa Jalla mengatakan orang yang ta'ajjal mempercepat hanya dua hari, 11-12, fala itsma 'alaihi, tiada dosa baginya. Wa man ta'akhkhar, yang melambatkan ya sehingga sampai tanggal 13, fala itsma 'alaihi, juga tidak apa-apa bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, mana yang lebih afdal? Tentu yang lebih afdal yang sampai tanggal 13 ya, amalannya tambah, ya kan? Dan Nabi SAW juga sampai tanggal 13. Ya. Itu yang lebih afdal. Nah, dengan itu maka selesai ibadah haji. Tanggal 13 selesai ibadah haji. Nah, tinggal yang terakhir. Yang terakhir bagi yang mau meninggalkan Makkah. Jadi misalnya sudah selesai semuanya, tanggal 13 ternyata dia masih di Makkah 10 hari, ya sudah, 10 hari aktivitas biasa, dia bukan lagi sebagai jemaah haji. Dalam arti sudah keluar dari amalan-amalan haji yang sebelumnya itu. Nah, untuk mereka yang mau pergi, ya, disyariatkan untuk tawaf wada. Dulu orang-orang mau pergi ya tinggal pergi saja. Terdengar hal itu oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun mengatakan dalam hadisnya, la yanfiranna ahadukum hatta yakuna akhira ahdihi bil bait. Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian pergi sampai akhir masanya di Mekah itu di Ka'bah. Artinya apa? Ya, tawaf. Itu sebagai tawaf wada', istilahnya pamitan, ya. Wada' itu ya pamitan, orang lebih begitu maknanya. Jadi sebelum pergi, tawaf wada' baru pergi. Itu yang terakhir yang dia lakukan. Akhir adihi, akhir masanya di Mekah itu di Ka'bah untuk tawaf. Dalam hadis yang lain, tadi riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain Bukhari dan Muslim menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an-nas an yakuna akhir adihim bil bait. Nabi SAW merintahkan orang-orang agar akhir masa mereka itu adalah di al-bait, di Ka'bah, di Baitul Haram, di Ka'bah, yakni Masjidil Haram, tawaf di sana di Ka'bah. Illa annahu, hanya saja, khuffifa 'alal mar'atil haid, diberi keringanan bagi wanita yang haid. Untuk wanita yang haid, haid enggak boleh tawaf. Ya sudah, pulang langsung tidak apa-apa. Ya. Nah, sehingga dari hadis ini jumhur ulama, mayoritas ulama berpandangan wajib tawaf wada', karena di sini dalam hadis Nabi memerintahkan, amara memerintahkan. Dan hadis yang sebelumnya beliau melarang jangan sampai ada yang pergi kecuali tawaf wada'. Ya. Sehingga secara praktek, misalnya ya, misalnya dia mau meninggalkan Makkah jam 10 malam. Nah, dia perkirakan tawaf itu membutuhkan misalnya 2 jam. Karena desak-desakan, anggap amannya 2 jam. Sudah. Jam 8 dia tawaf. Selesai sudah, tinggal nunggu bis pergi. Ya. Atau selesai kemas-kemas tunggu bis pergi. Begitu. Jangan misalnya tadi jam 10 malam, ya. Jam 10 malam jam bisnya menjemput. Dia tawaf, wah habis asar tawaf. Saya habis asar saja tawaf. Nanti setelah maghrib saya masih bisa belanja-belanja, ya, melengkapi oleh-olehnya. Enggak boleh yang seperti ini. Ya. Kalau begitu akhir masanya di mana? Di pasar. Bukan di Ka'bah. Ya, tawaf di pasar dulu dia kalau begitu. Ya, ini tidak benar yang seperti ini. Jadi seorang jemaah haji harus memperkirakan, ya, kapan bis menjemput. Biasanya kalau zaman sekarang semuanya sudah tertata, jam-jamnya juga sudah tertata, walaupun terkadang ada keterlambatan. Walaupun terkadang ada keterlambatan. Misalnya kok terlambat bisnya, tadi dia jam 8 sudah mulai tawaf, pulang jam 9 atau jam 9:30 nunggu bis, ya, sampai jam 1 baru datang, nggak ada masalah, karena dia nggak tahu hal yang nggak terduga seperti ini, hal yang nggak terduga seperti ini. Jadi sekali lagi jemaah haji harus memperkirakan, ya, kapan tawaf wada, supaya itu menjadi akhir kegiatannya yang inti dari amalan di Makkah ini. Setelah selesai tawaf wada sudah dia pulang, ya selesai betul-betul dari ibadah hajinya, dan diharapkan masing-masing jemaah haji menjadi haji yang mabrur. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, ini kesempatan dan peluang besar bagi yang bisa berhaji. Haji yang mabrur itu yang apa? Yang la yukhalituhu itsmun, haji yang tidak campur dengan dosa. Itu haji mabrur. Jangan haji tapi juga melakukan dosa-dosa, kan banyak godaan di sana, ya kan? Godaan wanita, godaan yakni apa? Desak-desakan, bikin orang marah, bisa mukul, bisa apa? Iya. Banyak godaan-godaan selama haji. Yang pengen nyuri ya, banyak juga pencuri. Ya, jemaah haji malah banyak pencuri berdatangan dari luar negeri pencurinya. Nah, jadi kembali kepada haji mabrur, bagi yang haji selesai, haji mabrur, yakni haji yang tanpa dosa-dosa, maka balasannya tiada lain kecuali surga. Disebutkan dalam hadis yang lain, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dunubihi kayawm maladithu ummuh. Siapa yang haji falam yarfuth, lalu dia tidak mengucap kata-kata yang jorok, ya, atau hal-hal yang seputar itu. Jadi untuk haji, walaupun dia bersama istri selama masih pelaksana haji, jangan berkata-kata yang tidak sepantasnya terkait dengan suami istri, ya, apalagi sama orang lain. Apalagi juga, ya, zaman sekarang ada telepon, istrinya di rumah tapi dia bisa menghubungi istrinya, ya, ngomong yang gak sepantasnya selama dia masih haji, gak boleh. Atau walaupun gak ngomong, SMS misalnya, sama saja, itu bahasa tulisan, sama saja. Jadi kata Nabi, falam yarfus, tidak melakukan rofat. Rofat itu ya, yakni omongan-omongan yang jorok, yang tidak pantas seputar masalah-masalah tersebut. Ya, walam yafsuk, dan juga tidak berbuat kefasikan. Fasikan, yakni perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang yang melakukan itu semua, raja'a min dunubih, dia kembali dari dosa-dosanya, lepas dari dosa-dosanya, kayawm waladathu ummuh, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Ya, bersih, tidak ada dosa. Dan umat Islam meyakini tidak ada dosa bawaan, ya. Orang meninggal, orang lahir sudah bawa dosa, enggak ada dalam Islam. Semua dilahirkan dalam keadaan bersih di atas fitrah. Sehingga kata Nabi, seperti ketika dilahirkan ibunya, bersih, tidak ada dosa. Ya, ini keutamaan haji yang mabrur. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kaum muslimin, kepada kita semua untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Ya, nampaknya sementara sampai di sini dulu kajian kita pada sore hari ini. Allahumma a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.